khusus buat keluarga Pak Bean. Barang ada semuanya lagi. Lalu teman kedua untuk barang Anda lagi bersama Nata. Terima kasih keluarga Babe. Re Amore, luar biasa.